iniin Kak buat Mbak Septi dan Mas Rian. Happy wedding, semoga bahagia selalu, sakinah wadah warohmah, dan cepat dapat momongan. Terima kasih juga buat bos-bos sawerku semuanya, semoga lancar rezekinya. Monggo Mbak Septi, Mas Rian, melepas telanjang sesuai dengan suasananya. Dipersilakan naik ke atas panggung. Mas Rian, kita goyang lagi.